Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sesi yang kedua ini, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masuk pada bab yang ke-11, masih dalam Kitabul Iman. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babud dalil ala anna man radiya billahi rabba وبال اسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وان ارتكب المعاصي الكبائر. باب tentang دليل bahwasanya seseorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, maka dia adalah seorang mukmin, walaupun dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibni Abi Umar al-Makki wa Bisr ibnu al-Hakam qala حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدروردي عن يزيد بن هاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد عن محمد ابن إبراهيم عن عامر ابن سعد عن العباس بن عبد المطلب dari sahabat Abbas bin عبد المطلب. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abbas bin عبد المطلب, di mana kita tahu bahwasanya Abbas bin Abd al-Muttalib adalah salah satu dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa dikatakan paman paling muda di antara paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasannya Abbas bin Abd al-Muttalib ini dilahirkan 3 tahun sebelum tahun gajah. Ya. sementara Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Sehingga kurang lebih selisih usia dengan Nabi SAW 3 tahun. Antara pamannya Abbas bin Abdul Muttalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nama kunyah beliau adalah Abu Fadl. Beliau punya anak namanya Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadl bin Abbas. Begitu juga Abdullah ibnu Abbas yang masyhur disebut dengan ibnu Abbas, padahal ibnu Abbas anaknya Abbas bin Abdul Muttalib ada banyak. Sebagian mengatakan ada 5 anak laki-laki Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi yang masyhur dengan sebutan ibnu Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, siapa? Abdullah ibnu Abbas. Sampai Fadl ibnu Abbas pun tidak masyhur dengan sebutan ibnu Abbas. Nah, tapi Fadl ibnu Abbas. Sementara Abdullah ibnu Abbas, ketika disebutkan ibnu Abbas, yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib, ahli sejarah mengatakan beliau menikah dengan Ummu Fadl yang merupakan temannya Khadijah dan termasuk di antara perempuan yang awal-awal masuk Islam, Ummu Fadl. Nah, silap di antara para ulama tentang masuk Islamnya Abbas bin Abdul Muttalib. Sebagian mengatakan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebagian mengatakan setelah Perang Badar atau Perang Khaybar. Akan tetapi, wallahu a'lam, riwayat yang paling kuat menyebutkan bahwasannya beliau masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Akan tetapi beliau menyembunyikan keislamannya. Dia diketahui oleh orang-orang tentang keislamannya. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, Abbas bin Abdul Muttalib masih berada di Mekah. Dan sebagian ahli sejarah menyebutkan beliau yang memberikan khabar kepada Rasulullah SAW tentang keadaan orang-orang musyrik di Mekah. Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dan dari keturunannya beliaulah masyhur dengan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Daulah Abbasiyah ini disebut dengan Daulah Abbasiyah dikarenakan keturunan siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Adawlah Umayyah, adawlah Abbasiyah. Nah, kalau daulah Abbasiyah, keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dia termasuk sahabat Nabi yang terkenal kesolehannya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, biasanya Ketika datang musim paceklik, para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah supaya istisqa, ya, minta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meminta Nabi menurunkan hujan, bukan. Tapi meminta kepada Rasulullah supaya beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah, setelah meninggalnya Nabi SAW, para sahabat datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dikarenakan tadi terkenal kesolehannya, ya, para sahabat meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Dan para sahabat tidak datang ke kuburannya Nabi meminta bertawasul kepada Nabi untuk menurunkan hujan, tidak. Ya, ya Rasulullah misalkan. Nah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat tidak melakukan tawasul seperti itu. Ya. Akan tetapi bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Datang kepada Abbas. Meminta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah menurunkan hujan. Ini tawasul kepada orang yang soleh yang disyariatkan, ya, dengan syarat orang soleh tersebut masih hidup. Adapun bertawasul kepada orang soleh yang telah meninggal dunia, bahkan sekalipun dia itu nabi, tidak boleh. Nah, termasuk tawasul yang mamnu', yang dilarang, kepada orang soleh atau nabi yang telah meninggal dunia. Baik. Di antara paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya Abu Lahab. Ya. Abu Lahab menentang keras dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan padahal beliau pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai diabadikan dalam surah Al-Quran tentang keadaan Abu Lahab ini. Dalam surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhir ayat. Dikarenakan menentang dakwah Nabi, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada yang membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kafir, yaitu Abu Talib. Abu Talib mendukung dakwah Nabi. Bahkan ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, tidak ada orang yang berani untuk menyakiti Nabi SAW ketika Abu Talib masih hidup. Ya. Segan, takut kepada Abu Talib. Dikarenakan termasuk di antara pembesar-pembesar orang-orang Quraisy ketika itu. Di antara tokoh, pemuka orang Quraisy, sehingga mereka segan kepada Abu Talib, takut kepada Abu Talib, tidak berani untuk menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan apa yang mereka lakukan kepada sahabat-sahabat yang lain yang menyatakan keislamannya, apalagi tatkala sahabat-sahabat tersebut statusnya sebagai budak, orang yang dianggap rendah, dianggap hina, benar-benar disiksa. Bahkan di antara mereka ada yang sampai meninggal. Nah, seperti Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, dibunuh tatkala menyatakan keislaman. oleh majikannya, oleh tuannya. Nah, akan tapi walaupun mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela dakwah Nabi, dan termasuk di antara sahabat Nabi kaum mukminin. Di antara contohnya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, begitu juga Hamzah bin Abdul Muttalib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keadaan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kita bahas ini datang dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Akan merasakan lezatnya keimanan orang yang ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Nah, makna hadis ini akan merasakan lezat dan manisnya keimanan. Di sini menunjukkan bahwasanya iman ini memiliki rasa yang lezat, di mana rasanya iman ini masuk ke dalam hati seseorang yang benar-benar beriman. Tidak seperti rasa dari makanan-makanan yang terasa oleh lidah saja. Nah, rasa gula, rasa madu misalkan, makanan ini, makanan itu. Tapi lezatnya keimanan, manisnya keimanan ini sampai kepada hati orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga sifat yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya subhanallah, keimanan memiliki rasa lezat, memiliki rasa manis. Bagi siapa kelezatan dan manisnya keimanan ini akan dirasakan? Di antaranya bagi orang-orang yang disebutkan sifat-sifatnya dalam hadis tadi. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Tiga sifat yang ada, apabila ada pada seorang, akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang tidaklah cintanya kepada seseorang ini melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia. Yang ketiga, ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da idza anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyukdafa finnar. Benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, apabila tersifati dengan sifat-sifat ini akan merasakan manisnya keimanan. Tuh. Dan keimanan ini banyak bentuknya. Salat ini di antara keimanan. Allah katakan, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Yang dimaksud ini adalah salat. Nah, at-tuhur satrul iman, kebersihan, bersuci setengah daripada keimanan. Bersuci pun termasuk di antara keimanan. Nah, qiraatul Quran, membaca Quran, menuntut ilmu syariat, bahkan bisa kita katakan bahwa semua ibadah itu termasuk di antara keimanan. Ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Bahkan perkara yang mubah apabila kita melakukannya dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa kita rasakan kelezatan keimanan tatkala melakukan perkara yang mubah tersebut, bahkan diberikan pahala terhadapnya. Tidur, perkara yang mubah. Ketika seorang meniatkan dengan tidurnya supaya dia bisa bangun di malam hari, ya, melaksanakan qiyamul lail, dengan tidurnya dia niatkan supaya dia segar kembali dan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidur yang dilakukannya tadi walaupun perkara yang mubah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga barang siapa ya melaksanakan ketaatan dan dia tidak merasakan lezatnya ketaatan, melakukan ibadah ketaatan dan tidak merasakan bagaimana lezatnya ketaatan, bagaimana ibadah, maka ini menunjukkan bahwasannya keimanan yang ada pada dirinya perlu dibenahi. Nah, mungkin kurang keimanannya. Kenapa? Dikarenakan orang yang benar-benar beriman, dia akan merasakan bagaimana lezatnya ketaatan. Ya. Kita lihat para sahabat. Ridwanullah alaihim ajmain. Keimanan tertancap dalam hatinya. Mereka orang-orang yang merasakan bagaimana lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlezat-lezat dalam melaksanakan salat. Berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dalam melaksanakan ibadah puasa. Berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dalam membaca Al-Qur'an. Dalam talabul ilmi syar'i dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kalau seandainya kita melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan, kemudian kita tidak merasakan lezatnya ketaatan tersebut, maka keimanan kita ini butuh untuk dibenahi, butuh untuk diperbaiki. Nah, dan barang siapa yang melaksanakan ketaatan, kemudian dia merasakan lezatnya melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut, maka ini menunjukkan lezatnya keimanan. Ya. Ketika seorang melaksanakan ketaatan, merasakan lezatnya ketaatan, lezatnya sholat, lezatnya membaca Al-Quran, lezatnya menuntut ilmu agama, bernikmat-nikmat, ini menunjukkan tentang lezatnya keimanan. Dia merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan. Ya. Sehingga tinggal kita introspeksi. Apakah tatkala melaksanakan ketaatan, kita merasakan lezatnya ketaatan, lezatnya keimanan ataukah belum? Kalau seandainya tidak merasakannya, maka benahi keimanan kita. Mungkin ada yang salah dengan keimanan kita. Mungkin kurang sempurna keimanan kita. Nah, sehingga perlu dibenahi. Ya. Di antara orang yang akan merasakan lezatnya keimanan, yang pertama, barang siapa yang dia ridha, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Nah, orang yang ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, ini mencakup rububiyah dalam masalah syariat dan rububiyah dalam masalah al-qadar. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, man radiya billahi robba, ini mencakup rububiyatul syar'i dan rububiyatul qadar. Ya. Makna rububiyatul qadar, dia ridha dengan ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun rububiyatul syar'i, maknanya dia ridha terhadap syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah berupa perintah ataukah berupa larangan. Nah, yang mana hendaknya kita ridha? Kita ridha Allah sebagai Rabb kita, sebagai pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki kepada kita, satu-satunya yang diibadahi. Kita pun ridha terhadap apa yang merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita pun ridha dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, ridha Islam sebagai agamanya. Yang mana hendaknya kita berpegang teguh terhadap Islam ini. Sampai Allah mengatakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Seorang muslim dia ridha Islam sebagai agamanya. Dengan ridhonya Islam sebagai agamanya ini, dia berusaha untuk istiqomah di atas Islam, untuk menjaga keislamannya. Nah, di sini mengeluarkan semua agama-agama selain Islam. Kenapa? Dikarenakan selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Sehendaknya kita hanya ridho Islam sebagai agama kita. Dalam surah Al-Maidah Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Aku sempurnakan agama kalian. Dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya. Maka hendaknya kita pun ridho terhadap Islam. Nah. Ya. Dikarenakan satu-satunya agama yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Islam itu adalah kafir. Jangan ragu dengan kafirnya Yahudi dan Nasrani. Kalau kita ragu dengan kafirnya Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu dan yang lainnya, maka kita akan terjatuh kepada kekafiran. Dikarenakan syak, ragu. Nah, apalagi kalau membenarkan, ya, ragu saja dengan kafirnya agama-agama selain Islam, terjatuh kepada kekafiran, apalagi membenarkan. Yahudi juga benar, Nasrani juga benar, Majusi juga benar, Buddha, Hindu semuanya juga benar. Mereka beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Mereka benar, jangan disalahkan. Ya. Apalagi seperti ini. Tidakkah mendengar ayat Allah yang kita bacakan tadi? Inna dina indallahil Islam. Tidakkah mendengar ayat Allah? Wa may yabtaghi ghayral islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi sangat jelas sekali tentang kafirnya agama-agama selain Islam. Bahkan dengan tegas Rasulullah mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang jiwa Muhammad ini tangannya. "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi ila kana min ahli nar." Tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengarkanku kemudian tidak beriman kepadaku, melainkan termasuk penduduk neraka. Apa maknanya? Mereka kafir dikarenakan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa bi Muhammadin rasulah. Dan yang ketiga, ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Nah, maknanya muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan pada asalnya kita ridha kepada semua para rasul alaihi salatu wasallam. Kita ridho mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada semua para rasul bahwasanya mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa oleh mereka itu adalah kebenaran. Akan tetapi rasul yang harus kita ikuti, yang wajib untuk kita mengikutinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita mengikuti rasul yang lain. Nah, seperti halnya orang-orang sebelumnya mengikuti Nabi Isa alaihissalam, kemudian diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kemudian mereka masih mengikuti Nabi Isa dan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukanlah dinyatakan sebagai muslim. Nah, yang wajib kita ikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum kita beriman kepada semua para rasul, mereka adalah utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang wajib kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain dari mereka, nah, kita ya, tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Nah, kita tidak mengikuti mereka kecuali dengan kadar yang diizinkan oleh syariat kepada kita. Nah, adapun yang tidak diizinkan oleh syariat, maka kita tidak mengikutinya. Ya. Ini makna da qata'mal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Akan merasakan manisnya atau lezatnya keimanan, ya, orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Nah, dikarenakan orang yang ridha kepada suatu perkara akan dimudahkan perkara tersebut kepadanya. Kalau seorang ridha terhadap suatu urusan, maka akan dimudahkan urusan tersebut kepadanya. Begitu juga seorang mukmin, apabila keimanan masuk dalam hatinya, maka akan Allah mudahkan kepadanya ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan merasakan kelezatan. Apabila keimanan benar-benar masuk ke dalam hatinya, akan dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan dan akan merasakan kelezatan. Sehingga kalau seandainya seorang melaksanakan ketaatan-ketaatan dan tidak merasakan lezatnya melaksanakan ketaatan, tidak merasakan lezatnya dalam melaksanakan ibadah, maka keimanannya perlu diperbaiki. Ya, perlu dibenahi keimanannya. Supaya dia merasakan bagaimana nikmat, lezat, dan manisnya keimanan. Nah, masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-12. Babu bayani adadi su'abil iman wa afdaliha wa adnaha wa fadilatil haya wa kaunihi minal iman. Bab penjelasan bilangan cabang-cabang keimanan yang paling afdal dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan tersebut. Keutamaan tentang sifat malu dan keberadaan sifat malu tersebut bagian dari keimanan. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ubaidullah ibn Sa'id wa Abdullah wa Abdun ibn Humid qala. Mereka berdua mengatakan, حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. Hadis yang kita bacakan ini datang dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sohr, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bidu'u wa sab'una syu'bah. Iman itu kurang lebih ada 70 lebih cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu salah satu cabang dari keimanan. Ya. Di sini menunjukkan bahwasannya amalan masuk ke dalam keimanan. Ya, berbeda dengan orang-orang Murji'ah yang mengatakan amalan itu tidak masuk dalam keimanan. Iman cukup mengenal dalam hati saja. Ini ucapan orang-orang Murji'ah. Yang penting atine. Yang penting hatinya, katanya. Amalan tidak masuk ke dalam keimanan. Yang penting hatinya, kata orang Murji'ah. Dibantah dengan hadis yang kita bacakan ini. Nah, kita bayangkan riwayat yang berikutnya lebih lengkap lagi. Qala haddatsana Zuhair ibn Harb. Qala haddatsana Jarir an Suhail an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ada 60 lebih atau 70 lebih cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdolnya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Nah, ya. Dari riwayat yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman ada 60 atau 70 lebih cabang. Ya. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman secara makna yang umum. Nah, secara umum iman itu ada 60 atau 70 lebih cabang. Iman sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, ada yang merupakan rukun-rukunnya, ada yang merupakan syarat-syaratnya, ada juga yang merupakan cabang-cabang keimanan. Nah, adapun iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, ini merupakan rukun-rukun iman. Ya. Yang akan dibahas di sini adalah cabang-cabang keimanan. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan 3 contoh dari cabang-cabang keimanan. Yang pertama, ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasannya di antara keimanan ada yang merupakan amalan lisan. Contohnya ucapan la ilaha illallah. Nah, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Zikir misalkan. Nah, amar ma'ruf nahi munkar, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Ini di antara cabang keimanan sifatnya amalan dengan lisan. Nah, dan Rasulullah menyebutkan juga di antara cabang keimanan ada yang sifatnya amalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Ini cabang daripada keimanan. menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, berupa amalan, banyak bentuknya. Sholat, ini amalan. Haji, misalkan. Puasa, ini amalan. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mencontohkan dengan sifat malu. Sifat malu ini berkaitan dengan hati. Ini menunjukkan bahwa di antara cabang keimanan, ada yang berkaitan dengan hati. Ya. Rasa malu, rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, dan yang lainnya. Nah, sehingga para ulama, mereka menyebutkan, iman adalah al-ikrar bil-qalbi atau bil-lisan. Nah, al-qawlu bil-lisan, wal-tiqad bil-jinan, wal-amal bil-arkan. Iman adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Mencakup tiga hal ini. Nah, dan di antara cabang-cabang keimanan mencakup tiga perkara ini. Ada yang merupakan ucapan lisan, ada yang merupakan keyakinan dalam hati atau amalan hati, ada juga yang merupakan amalan anggota badan. Nah, ini di antara cabang-cabang keimanan. Tidak hanya ucapan lisan saja, tanpa amalan, tanpa keyakinan. Kalau seandainya iman hanya ucapan lisan saja, tidak ada bedanya antara orang-orang munafik dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang munafik mereka menyatakan iman dengan lisannya. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Allah mengetahui engkau itu wahai Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah para pendusta. Kenapa dinyatakan dusta? Dikarenakan tatkala bersaksi hanya di lisannya saja, sementara hatinya mengingkarinya. Sehingga dusta. Ya. Dusta itu ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya perbuatan. Kalau ucapan, tatkala dia mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, dusta. Kalau dusta ada perbuatan, tatkala dia mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, dusta juga. Seperti hanya orang-orang munafik. Mereka para pendusta. Ya. Sehingga iman tidak cukup diucapkan saja. Begitupun iman tidak cukup dalam hati saja. Ya. Seperti orang-orang murjiah. Yang mengatakan iman cukup mengenal dalam hati saja. Ya. Yang penting dia mengenal Allah Subhanahu wa taala cukup dinyatakan mukmin. Ya. Pernyataannya semacam ini, nah, konsekuensinya berarti tidak ada bedanya antara iblis dengan malaikat. Tidak ada bedanya antara iblis dengan para nabi. Kenapa iblis mengenal dalam hatinya, mengakui dalam hatinya Allah sebagai Rabb-nya. Bahkan iblis mengenal dalam hatinya bahwasanya Allah sesembahan yang berhak untuk disembah. Tapi iblis tidak mengamalkan konsekuensi dari keyakinan yang ada dalam hatinya. Nah, sehingga jelas iman itu bukan dalam hati saja. Nah, iman pun bukan hanya perbuatan saja. Mesti ada ketiga hal ini. Nah, dan dalam masalah amalan-amalan yang berkaitan dengan keimanan perlu kita ketahui, ada amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan, ada juga amalan yang merupakan penyempurna keimanan. Nah, ya, harus dibedakan mana yang merupakan syarat sahnya keimanan, mana yang merupakan penyempurna keimanan. Dalam artian, ketika seorang meninggalkan amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan, maka bisa dihukumi kafir. Ya. Syarat sahnya keimanan, bertauhid misalkan. Nah, tatkala seseorang dia melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan sesajen-sesajen, persembahan, hajat laut, hajat bumi, hajat gunung, hajat hutan, dan lain sebagainya. Persembahan kepada para jin, para syaitan. Yeah. Maka membatalkan keimanannya, terjatuh kepada kekafirannya. Jika akan meninggalkan amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan. Tapi ketika seorang meninggalkan amalan yang sifatnya penyempurna keimanan, maka tidak dihukumi kafir, akan tapi dihukumi sebagai seorang mukmin yang kurang keimanannya, seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar. Ya. Tidak seperti kaum khawarij, kaum teroris, radikalis, yang mereka menganggap bahwasanya semua amalan itu adalah syarat sahnya keimanan. Barang siapa yang meninggalkan suatu amalan dalam Islam, dihukumi kafir. Tidak membeda-bedakan mana amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan, mana amalan yang merupakan penyempurna keimanan. Nah, seorang mukmin misalkan minum khamar. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, masih dihukumi sebagai seorang mukmin, tapi mukmin yang lemah keimanannya. Tidak dihukumi kafir. Adapun orang-orang khawarij, kaum teroris, mereka mengatakan seorang mukmin yang minum khamar dihukumi kafir. Ya. Nah, dihukumi kafir. Kalau dihukumi kafir, halal darahnya, halal hartanya, boleh dibunuh. Ya. Sehingga mereka bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang lain. Bermudah-mudah dalam mengkafirkan penguasa dan aparatur negara. Ya. Mudah mengkafirkan para penguasa, mudah mengkafirkan para polisi, para TNI, para pejabat, dan lain sebagainya. Sehingga dengan keyakinan ini, ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka anggap sebagai jihad, padahal hakikatnya bukanlah jihad. Ya, teror. Ya. Bahkan Islam berlepas diri dari perbuatannya seperti itu. Bukan jihad. Bom bunuh diri bukan jihad. Nah, bunuh diri perkara yang dilarang dalam syariat. Man qatala syai'an, man qatala nafsahu bi syai'in, udiba bih. Barang siapa yang membunuh diri dengan suatu perkara, akan diadab seperti itu. Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Wala tuluku bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Sehingga perbuatan seperti itu, nah, bom bunuh diri, bukanlah dari Islam. Ya. Bahkan kalau kita lihat yang korban siapa? Nah, ternyata yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Nah, kaum muslimin jadi korban. Ya. Padahal tidak boleh membunuh seorang muslim. Nah, ini tadi. Dikarenakan akidah yang salah. Mudah mengkafirkan orang lain. Sehingga seorang muslim diponis kafir. Setelah itu dihalalkan darahnya. Ya. Ini bukan jihad. Tapi ini termasuk bunuh diri dan membunuh orang lain. Nah, diancam dengan ancaman yang keras bagi pelaku pembunuhan kepada orang lain atau membunuh dirinya sendiri. Nah, man qatala mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam. Ya. Walaupun misalkan ternyata yang terbunuh adalah orang kafir, tidak semua orang kafir dibolehkan untuk dibunuh. Ada orang-orang kafir yang diharamkan untuk dibunuh. Orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Orang-orang kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin. Tidak boleh dibunuh. Maka Rasul menegaskan, man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihata jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir, tapi terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling membunuh. Ada orang yang membunuhnya, tidak akan mendapatkan wanginya surga. Ya. Tidak mendapatkan wanginya surga. Nah, sehingga besar dosanya. Ya. Kemudian belum lagi, yang terbunuh kadang-kadang perempuan. Nah, dalam peperangan saja, perempuan tidak boleh dibunuh. Kadang-kadang yang terbunuh anak kecil. Kadang-kadang yang terbunuh orang yang tua renta. Di dalam peperangan, orang-orang yang tidak boleh untuk dibunuh. Atau penduduk sivil yang tidak ikut campur dalam peperangan. Tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam perang saja ada aturan-aturannya. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Sementara kaum teroris, mereka menyatakan jihad-jihad, tapi mereka tidak tahu bagaimana kaifiah jihad yang sebenarnya. Ya. Sehingga mereka salah, kaprah dalam memahami jihad. Nah, dikatakan tadi, bermula dari keyakinan yang salah, akidah yang salah. Di dalam memahami keimanan. Ya. Terjatuh kepada kesesatan dan penyimpangan. Nah, salah dalam memahami keimanan. Kembali kepada hadis yang kita bahas tadi. Yeah. Hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasannya iman itu ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya perbuatan, ada juga yang sifatnya amalan hati. Nah, dan ini semuanya mencakup agama semuanya. Ya. Di mana agama itu berkisar di antara tadi. Nah, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, keyakinan dengan hati. Ya. Rasulullah mengatakan fa'afdaluha, yang paling afdol dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Ini cabang keimanan yang paling afdal. Ini menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Ya. Amalan-amalan bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang-orang mukmin bertingkat-tingkat. Ya. Sebutkan oleh Nabi SAW, ada mukmin yang masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Ada mukmin yang masuk ke dalam surga dihisab terlebih dahulu. Ada mukmin yang masuk ke dalam surga melalui adab terlebih dahulu. Bertingkat-tingkat keadaan orang yang beriman. Yeah. Allah menyebutkan dalam ayatnya, minhum zalimun li nafsi. Di antara mukmin ada mukmin yang menzalimi dirinya sendiri. Ada. Ya. Mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan kewajiban-kewajiban, menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Ada juga mukmin yang pertengahan. Dia hanya melaksanakan kewajiban dan hanya meninggalkan keharaman. Yang sunah-sunahnya kurang dilakukan. Yang makruh-makruhnya kadang-kadang dia melakukannya. Ini pertengahan. Ya. Ada juga di antara mukmin kata Allah Subhanahu wa taala, sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Sehingga mukmin bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang tadi semangat melaksanakan kewajiban ditambah dengan yang sunah-sunah, meninggalkan keharaman, meninggalkan juga yang makruh-makruh. Ada juga yang hanya melaksanakan yang wajib-wajibnya saja. Nah, ada pun yang sunnah masih banyak yang ditinggalkan. Hanya meninggalkan yang haram-haram saja. Yang makruh masih banyak yang dilakukan. Ada juga di antara mukmin yang terjatuh kepada keharaman-keharaman dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Bertingkat-tingkat. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia, ada yang derajat paling tinggi para nabiyyin, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para solihin. Bertingkat-tingkat. Ya. Keadaan manusia. Nah, begitupun amalan-amalan keimanan bertingkat-tingkat. Ya. Ada kewajiban, ada yang sunnah. Yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah. Yang wajib lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Yang wajib pun bertingkat-tingkat. Nah. Ya. Ada yang wajibnya wajib ain, ada yang wajib kifayah dan lain sebagainya. Baik. Dan di antara cabang-cabang keimanan yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Nah, yang merupakan amalan yang paling afdal. Dengan ucapan ini memasukkan seorang ke dalam Islam. Ya. Dengan ucapan ini terjaga darah dan harta seorang. Nah, dengan ucapan ini dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala akhir hayatnya dia tutup dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Kalimat yang agung, la ilaha illallah. Sehingga ini merupakan afdalu su'abil iman. Nah, cabang keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha yang paling rendahnya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia bertingkat-tingkat. Amalan keimanan, cabang keimanan. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik berupa batu yang melintang di jalanan. Ya, ataukah berupa duri. Berupa kotoran. Yang jelas yang mengganggu kaum muslimin di jalanan. Baik di bawah atau di atas misalkan. Ya, ada pohon yang mau jatuh. Nah, kalau dibiarkan, ya, bisa menimpa orang yang lewat. Disingkirkan. Atau ranting-ranting yang di atas. Kalau kita naik motor misalkan, kena bagian kepala kita. Disingkirkan. Ada paku disingkirkan di bawah misalkan. Ini cabang keimanan. Ya. Yang paling rendah. Tapi walaupun disebut cabang keimanan yang paling rendah, jangan sampai kita menyepelekan amalan sekecil dan seremeh apapun. Ya. Rasulullah mengatakan, la tahkironna minal ma'arufi syai'a. Walau antalko akhaka biwajin talik. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Amalan yang dianggap remeh. Ya, dianggap kecil. Jangan kita remehkan. Bisa jadi. Amalan yang kita anggap remeh, anggap kecil tersebut, menjadi sebab kita masuk ke dalam jannah. Nah. Sabda Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah bi syajaratin qata'aha fi dhahri at-tariq kana yu'di muslimin. Nah, aku melihat seseorang yang dia sedang bernikmat-nikmat berputar-putar menikmati keindahan surga. Apa sebabnya? Disebabkan dia memotong pohon yang melintang di jalanan yang mengganggu kaum muslimin. Ada pohon melintang, dia potong, dia singkirkan. Padahal kita sebutkan tadi. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan cabang keimanan yang paling rendah. Tapi ternyata dengan sebab amalan ini, Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tadi ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, nah, Rasulullah menyebutkan tentang kisah bagiun minal bugoya Bani Israel. Salah seorang pezina, pelacur dari kalangan Bani Israel. Ya. Ketika dia lewat, nah, melihat ada anjing yang sedang kehausan. Nah, menjilat-jilatkan lidahnya ke tanah yang basah. Tanah basah dijilat-jilat, diisap-isap. Nah, dikarenakan ya, di sekitar tanah tersebut ada sumur. Nah, akhirnya si perempuan pezina ini melepas sepatunya. Ya. Dia turun ke sumur tersebut, ngambil air dengan sepatunya tadi. Kemudian dia berikan kepada anjing yang sedang kehausan tadi. Ya, dengan sebab ini, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya. Nah, ya subhanallah, amal yang remeh. Amal yang kecil. Nah, ya, dengan sebab ini, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya. Ya. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, kalau kita mampu untuk melakukannya, lakukan. Ya, jangan meremehkan. Ya, kalau kita bisa melakukannya, lakukan. Amalan yang kecil, kalau disertai dengan niat yang ikhlas, menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah amalan kita. Imam Ibn Mubarak mengatakan, rubba amalin sagirin tu'addimuhu an-niyyah. Betapa banyak amal yang kecil dibesarkan dengan niat. Wa rubba amalin kabirin tusagiru an-niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil dikarenakan niatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-haya'u syu'batu minal iman. Malu ini salah satu cabang daripada keimanan. Nah, ya. Ketika seorang memiliki sifat malu, ya, malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, malu. Ini pertanda keimanan. Dan ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan anugerah sifat malu ini. Ya. Kalau seandainya sifat malu sudah dicabut, nah, orang akan melakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Sehingga sama dengan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki sifat malu, silakan engkau lakukan apa yang engkau hendak lakukan. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya sifat malu ini, ya, kita malu melakukan kemaksiatan. Nah, kita malu melakukan perkara-perkara yang jelek. Nah, sehingga ini merupakan kenikmatan. Berbeda dengan orang yang sudah dicabut rasa malunya. Ya, terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Gak memiliki rasa malu. Ya. Sekali lagi, orang yang tidak memiliki rasa malu atau dicabut rasa malunya, dia akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tidak peduli apakah ini halal atau haram. Yang jelas, hawa nafsunya terpenuhi. Nah, tapi mungkin insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Nah, akan kita bahas lebih rinci lagi berkenaan dengan sifatul haya, sifat malu pada pertemuan yang berikutnya. Wa ila huna alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Apakah perbuatan penistaan agama dapat mengeluarkan dari keislaman atau hanya dosa besar? Contohnya perkara ibadah yang dijadikan lelucon. Penistaan terhadap agama ini bisa mengeluarkan dari Islam. Seperti halnya ucapan orang-orang munafik kepada Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Jadilah kami melihat, kata orang munafik ini, orang yang lebih mementingkan perut-perut mereka, orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Yang dimaksud oleh mereka adalah Nabi dan para sahabatnya. Nah, turun ayat. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasulnya, kalian mengolok-olok? Jangan kalian minta udur lagi. Jangan kalian cari-cari alasan lagi. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Sehingga perbuatan seperti ini tadi. Nah, menghina agama, mencela Nabi, ya, mencela para sahabat, mencela ayat-ayat Allah. Ya, ini bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Tapi tentunya, ketika seorang melakukan perbuatan yang bisa mengeluarkan dari Islam, tidak serta-merta kita memvonis orang itu kafir. Ya. Dikarenakan ada dawabit, ada kaidah-kaidahnya, ada syarat-syaratnya, ada faktor-faktor penghalangnya. Ya, saya jangan bermudah-mudah memvonis kafir karena orang ini melakukan misalkan kesyirikan, bahkan kafiran, kita hukumi kafir. Misalnya, tanya dulu apakah orang ini dalam keadaan mengetahui ataukah tidak. Apakah sudah tegak hujah kepadanya ataukah belum? Apakah dia dipaksa ataukah tidak? Ada kaidah-kaidahnya. Sehingga jangan bermudah-mudah memvonis kafir. Walaupun seseorang melakukan perbuatan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Tapi untuk memvonis seorang itu kafir, ada kaidah-kaidahnya. Jangan sampai salah. Karena kalau kita salah mengucapkan kafir kepada seorang yang masih muslim dan tidak terbukti kekafirannya, bisa kembali dosa kekafirannya kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ibadah bukanlah sesuatu yang jadikan lelucon. Ya, sebagian orang ibadah jadikan lelucon. Sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam pakai bahasa Indonesia. Nah, Allah Maha Besar. Apalagi? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semuanya. Jangan. Ini mengolok-olok Islam. Mengolok-olok ibadah. Nah, tidak boleh. Rasul berkata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, sebagaimana kalian melihatku sholat. Jangan jadikan lelucon. Kalau laki-laki tidak salat berjamaah di masjid karena udur sakit, batasnya sampai mana sakit yang separah apa dibolehkan untuk tidak sholat di masjid? Barakallahu fikum. Yeah. Sakit yang apabila dia memaksakan untuk ke masjid, khawatir memperlambat kesembuhannya, khawatir memperparah penyakitnya. Jadi anda sakit yang menjadi udur. Nah, atau dia nggak kuat untuk ke masjid. Nah, ya, sedang sakit nih ke masjid pusing, khawatir dia jatuh di jalan, khawatir ya apa namanya tadi bertambah parah sakitnya, khawatir. Nah, memperlambat kesembuhannya, maka boleh dia sholat di rumah. Adapun kalau sakit yang sifatnya biasa-biasa saja. Nah, ya pilek sedikit, batuk sedikit. Nah, yang mana kalau dia berjalan ke masjid pun gak pengaruh untuk kesembuhannya. Ya, untuk dia memperlambat kesembuhannya, maka tetap dia di masjid. Allahu'alam. Seperti hanya sakit dalam seseorang boleh berbuka puasa. Ya, ketika sakitnya itu, kalau dia maksa berpuasa, kalau dia tetap berpuasa, bisa memperlambat kesembuhannya, atau bertambah parah sakitnya. maka boleh berbuka puasa. Nah, begitu pun ketika udzur untuk sholat di rumah. Kalau sakitnya seperti itu. Allahu a'lam. Apabila saat datang ke masjid jamaah utama sudah selesai dan ada jamaah yang baru namun tidak pakai sutroh, bagaimana sikap kita? Ya. Kalau kita bisa mengenakan sutroh di hadapan imamnya, kenakan sutroh. Ya. Nah, baik bentuknya apa namanya meja, kalau ada meja, kalau tidak ada mungkin pakai sejadah. Sejadah ditinggikan misalkan, atau yang lainnya yang menjadi sutroh, kemudian kita bermakmum dengannya. Nah, ini yang baik kita lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Apabila saat bersujud antara dahi dan tempat sujud terhalang peci dan semisal, apakah boleh? Boleh. Ya. Dikatakan bukan apa namanya? Para ulama menyebutkan. Ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Hadis yang mengatakan aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan. Nah, 2 telapak tangan, 1, 2. Kemudian 2 ujung-ujung kaki. Tadi berapa? 4. Kemudian dahi, jidat. Nah, dan mengisyaratkan kepada hidungnya. Hidung 1 ini. Berapa jadi? 1, 4, 5, berapa? 5. Ada 5. Nah, kemudian kedua lututnya berapa jadi? 7. Nah, barakallahu fikum. Yeah. Sesuatu yang menghalangi ada yang sifatnya terpisah. Ya, ada yang sifatnya tidak terpisah. Nah, demikian menempel. Ya. Kalau yang menempel gak apa-apa. Nah, tapi yang sempurnanya ya langsung bersentuhan dengan lantai. Nah, yang menempel seperti misalkan kolam suah, peci, menempel. Ya. Begitu juga misalkan lutut kita ini tertutup gak sama pakaian? Betul. Apakah ketika kita mau sujud dibuka dulu? Buka dulu biar nyentuh lantai misalkan. Enggak kan ya? Sah tidak sholatnya? Sah. Nah, begitu pun peci. Ya. Ketika kita sholat, kemudian peci kita kena ke lantai, menghalangi jidat kita, sah-sah saja. Tapi yang sempurna, nah terbuka jidatnya. Kalau masih memungkinkan dibuka, terbuka jidatnya. Ini paling sempurna. Afdol. Ya. Bukan menyatakan kesolehan. Ya, demikian walaupun ini tertutup oleh peci, sah-sah saja. Ya. Beda halnya kalau ditutupnya dengan sesuatu yang tidak menempel. Nah, mau sholat misalkan, ya, kita pasang tangan ini misalkan. Ya. Ini nggak menempel. Ya. Atau ketika kita sujud, nah, pasang apa maksudnya ini kayu misalkan, bambu dan semisalnya, ya tidak boleh. Nah, atau seperti orang Syiah bawa apa, batu Karbala, nah mau sujud pasang batu di sini ya, lebih parah lagi ya. Kemudian kalau sifatnya menempel ya seperti kolam suah, peci, ini tidak mengapa, tapi yang afdol dengan terbuka langsung kepada lantai atau tempat sujud. Paham insyaAllah? Nah. Kapan telunjuk diacungkan saat tasahud? Ya. Pendapat yang kuat ketika kita membaca at-tahiyyat. Nah. At-tahiyyat. Salawat wa taibat. Ketika awal, telunjuk kita langsung diacungkan. Ya. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Dan tidak ada dalil yang kuat ya, yang saya ketahui mengacungkannya ketika asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, tapi ketika awal dia tasyahud sudah mengacungkan jarinya. Barakallahu fikum. Adapun digerak-gerakan dengan digerak-gerakan ini khilaf di antara para ulama. Ya, bukan pembahasan yang khusus dalam masalah-masalah fikihiyah. Nah. Nahtafi ila huna, mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.